Teman, panjang jalan tengok kiri kanan, siapa tahu kan berjumpa lawan. Hitamnya kacamata, tak sehitam jiwa muda yang tengah bergelora mencari makna dirinya. Persaingan model lagi tren, supaya tak ketinggalan zaman. Hitamnya kacamata, tak sehitam jiwa muda. Bohong